Ba'd, yang sangat saya cintai dan saya muliakan, keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan dan cucu-cucu daripada almarhum al-arif billah Kiai Hasan Sepuh, para santri, pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita dengar dari beliau bagaimana pentingnya hati ini untuk bersih. Sampai tadi dianjurkan kita membersihkan pondok dengan niat membersihkan hati. Karena hati inilah tempat Allah melihat kepada kita. Inna Allah la yanduru ila suwarikum walakin Allah yanduru ila kulubikum wa niyatikum. Yang dinilai oleh Allah bukan zahir kamu, bajunya bagus, orangnya ganteng atau gagah, penampilannya, bukan ini semua yang dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Maka ulama mengatakan mestinya kita harus lebih perhatian dengan kebersihan hati daripada kebersihan zahir. Zahir harus bersih karena Islam itu bersih, Islam itu cantik, tapi batin harus lebih bersih. Untuk membersihkan hati ini harus kita jaga. Jangan kita kotori terus kita bersihkan, kita kotori lagi kita bersihkan. Nah, kalau sudah dikotori itu dibersihkan pasti ada nodanya. Nanti ada kertas bersih, nanti corek, terus inti hapus, mungkin hilang, tapi bekas coretan itu ada. Baju putih inti kotori, kemudian inti cuci pakai rinso, mungkin bersih, tapi bekas kotoran itu masih menempel. Nah, lebih baik dijaga baju itu jangan sampai kotor. Sehingga debu sedikit-sedikit gampang bersihkannya. Hati itu juga gitu ya. Dijaga jangan sampai kotor. Jaganya hati gimana? Nah, kalau rumah itu ada pintu, ada jendelanya. Kotoran itu masuk lewat pintu, lewat jendela. Hati ini juga ada pintu, ada jendelanya. Mata dan telinga, ini pintunya hati. Habib Abdullah Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid, mungkin diajarkan di sini, beliau mengatakan innalil qalbi baban, hati itu ada dua pintu, yaitu mata dan telinga. Semua yang kita lihat masuk ke hati. Semua yang kita dengar masuk ke hati. Ya tinggal yang kita lihat dan yang kita dengar itu hal yang baik atau hal yang jelek. Kalau yang kita dengarkan nasihat-nasihat seperti tadi, ini kebersihan tentu hati. Yang kita lihat Al-Quran, orang soleh, ini kebersihan untuk hati. Ibarat baju itu dikasih minyak wangi, tambah harum, tambah harum, tambah harum. tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih, tambah senang Allah lihat. Kalau Allah sudah senang melihat hati kita bersih, dikasih rahmat, dikasih taufik, pelajaran gampang, hafalkan sholat enak, kita lakukan sunnah-sunnah Nabi itu mudah, kita lakukan. Tapi kalau yang dilihat jelek, yang didengar jelek, maka masuk ke hati kejelekan itu, kotor hatinya. Habib Umar dalam waktu dekat di Hadramaut berkumpul dengan ribuan para pemuda. Beliau memberi wasiat tiga. Akan itu, dalam kesempatan ini saya ingin wasiatnya beliau itu saya sampaikan di majelis ini. Bukan wasiat saya ini ya, wasiat Habib Umar bin Hafidz. Mau? Nah, kalau wasiat itu berarti niat untuk diamal. Maka tiga wasiat yang bisa dicatat ini. Pertama, berupa kauliyah, ucapan, yaitu membaca hasbiyallahullati la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hasbiyallahullati la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 7 kali pagi, 7 kali sore. Insyaallah semua yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah. Apa? Hasbiyallahu alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini wasiat qauliyah berupa bacaan. Yang kedua, wasiat fi'liyah, diamalkan ya. Orang tuanya dikasih tahu. Habib Umar bilang, kasih tahu yang ada di rumah supaya ngamalkan juga. Fadilahnya besar. 7 pagi, 7 sore. Jangan 7.000. Nanti enggak belajar nanti. Yang kedua, fi'liyah, gerakan. Apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Wasiatnya beliau, sholat 5 waktu berjamaah. Siapa dalam hadis yang menjaga 5 waktu berjamaah, maka dia seakan-akan sudah memenuhi bumi ini dengan ibadah. Dari hebatnya. Ayo, antum dapat nikmat di pondok, gampang sholat berjamaah, dan insya Allah dianjurkan dan mungkin diwajibkan berjamaah. Iya Gus, enak, kesempatan. Kalau masih ada yang udah di pondok ini gak jamaah, keterlaluan dia, sara geluh. Apalagi nanti kalau pulang, udah gak diharapkan sudah. Di sini gak berjamaah, apalagi kalau pulang. Karena itu, untuk antum, bukan berjamaahnya yang dijaga, qobliyah dan ba'diyahnya yang harus dijaga. Karena sudah di pondok. Ya, 5 waktu berjamaah. Yang terakhir, sulukiyah. Suluk, adab. Apa wasiat beliau mengenai sulukiyah? Jaga mata dari yang haram. Jaga mata dari melihat ha. Kenapa? Mata ini bahayanya besar. Masuk ke hati tadi kan? Yang kita lihat masuk ke dalam hadis, an-nadratu sahmun masmumun min sihamil iblisil marjum. Satu melihat yang haram. Ya, ada santri perputri lewat, ente lihat sekali, itu berarti panah yang beracun dari panah iblis masuk ke hati kita. Kalau ada orang kena panah yang beracun, apa resikonya? Bisa mah? Demikian juga iman kita, sekali pandangan bisa mematikan iman. Panah beracun dari iblis. Kalau 2 kali, 2 panah beracun. Kalau istiqomah, nongkrong di jalan, berapa banyak panah beracun? ditambah lagi yang ke internet, lihat hal-hal yang luar biasa buruknya. Bukan panah itu, tombak itu. Nah, inilah di dalam hati dikatakan, barang siapa yang melihat yang haram dia palingkan karena takut kepada Allah, maka diganti oleh Allah halawatan, kenikmatan dalam ibadah. Kenapa kita tidak nikmat sholat? Kenapa kita tidak nikmat baca Quran? Karena kita tidak jaga mata kita dari yang haram. Wasiatnya beliau yang ketiga, jaga mata dari yang haram. Karena melihat haram membuat hati ini hitam, kotor. Kalau hati kotor hitam, maka rahmat jauh dari dia, ilmu yang manfaat jauh dari dia, ilmu yang barokah jauh dari dia. Orang-orang kafir tahu intinya itu dirusak dulu pandangan mata kita. Kalau mata kita udah berani lihat haram, semuanya akan rusak. Mata kita lihat haram, hati kita rusak. Hati kita rusak, semuanya rusak. Di sumbernya dari pandangan. Tiga wasiat Habib Umar. Pertama, bacaan qauliyah, hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Yang kedua, sholat lima waktu berjamaah. Yang fi'liyah, yang sulukiyah, jaga mata dari yang antum. Ini masa mujahadah, ya, masa-masa untuk jaga mata, apalagi di zaman sekarang ini luar biasa, ya, luar biasa, sulit sekali. Tapi kabar gembira, yang mau memalingkan dari yang haram, kenikmatan iman akan diberikan oleh Allah. Setiap memalingkan, nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi. Lingkungan kita ini dua alternatif. Kalau kita bisa jaga, setiap ada perempuan kita palingkan, nikmat. Perempuan kita palingkan, nikmat. Karena banyak perempuan yang berkeliaran, berarti banyak nikmat yang kita dapat. Kenikmatan iman kalau kita memalingkan. Atau sebaliknya, kalau kita puaskan nafsu kita, panah, panah, panah, jangan inti harap inti dapat nikmat sholat. Gak mungkin. Jangan nanti harap dapat ilmu yang manfaat. Gak mungkin. Jaga matanya, jaga hatinya. Insyaallah Allah akan memberi berkah. Antum ini nisbahnya kepada orang saleh, nisbahnya kepada para arifin billah. Untuk nyampe kepada Allah mestinya lebih mudah, karena ada nisbah kepada aulia, ya. Syukur sama Allah dijaga nisbah ini dan beliau jadi mulia, ya, karena menjaga matanya. Beliau jadi mulia karena sholat berjamaah. Beliau jadi mulia karena dekat sama Allah, takut sama Allah. Nah, kita kepengen mulia enggak mau takut sama Allah? Ya enggak mungkin. Nah, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini guru kita, beliau dari Tarim, ya, dan banyak sekali dari putra-putra para kiai yang keluaran orang-orang saleh. Kesempatan Pondok Genggong ini masih terjaga, ya, terjaga. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Semua santri mendapat ilmu yang manfaat barokah. Semua yang masuk ke pondok ini mendapat manfaat dan barokah. Dan kita dengan para pemuda, teman-teman yang ingin ziarah kepada Kiai Hasan Sepuh, mudah-mudahan semuanya mendapat qabulul hajat, menjadi anak muda yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad, anak muda yang menjadi anak muda yang bertakwa kepada Allah, anak muda yang cinta dengan Rasulullah, anak muda yang cinta dengan para awliya salihin. Mudah-mudahan kita diketemukan oleh Allah di dunia dan nanti di hari kiamat di surga. Amin. Semuanya mudah-mudahan jadi ulama yang saleh. Semuanya menjadi mendapat ilmu yang barakah, manfaat. Guru-guru kita dijaga oleh Allah. seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar Zainul Hasan dijaga dari segala fitnah, dijaga dari segala musibah, dijadikan mereka orang-orang hudatul ummah, pemimpin-pemimpin ummah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.